ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعلم الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن أيوب رحمه الله باب ضعف الزمان وضعف المكان باب tentang ضعف الزمان أو ضعف المكان ضعف الزمان واسم الزمان المنصوب بتكسير في ضعف الزمان ialah isim yang menunjukkan arti waktu yang dinasab dengan sisi akhirah dengan fi maknanya. Selamat jalan isim yang menunjukkan arti waktu yang dinasab yang maknanya dikira-kirakan dengan fi yakni di dalam ya nahu al-yawma seperti al-yawma pada hari ini al-laylata pada malam ini wa waswatan dan waswatan wa bukratan dan bukratan wa sahara dan sahara wa ghadan dan ghadan wa atamatan dan atamat wa subahan dan subahan masa'at dan masa'at wa abadan dan abadan wa amadan dan amadan wa khinan dan khinan wa ma asbah dalil dan yang serupa dengan itu. Wa dhaful makan huwa kul makan al mansub bi taqdiri fi sedangkan dhaful makan ialah isim yang menunjukkan arti tempat yang dinasab yang maknanya dikira-kirakan dengan fi. Nahu amaman seperti amaman wa khalfa dan khalfa wa qudama dan qudama wa wara'a dan wara'a wa fawqa dan fawqa wa tahta dan tahta wa inda dan inda wa ma'a dan ma'a wa izaa dan izaa wa khidaa dan khidaa wa tilqaa dan tilqaa wa tamma dan tamma wa huna dan huna wa ma asbaha dzalika dan yang seperti itu. Nah, oleh pembahasan kita kami adalah membahas tentang dhorof zaman dan dhorof makan yang juga disebut dengan al-maqul fi. Al-maqul fi. Lafaznya fa'ad. Satu, pengertian maf'ul fi. Dorf zaman dan dorf mata. Dorf zaman dan dorf mata. Yang nasab. Yang menjelaskan waktu atau tempat perbuatan. Perfialah. Selain dasar makan yang nasab yang menjelaskan waktu atau tempat berpuasa. Contoh, jalasa Zaidun al-yawma amama ustadz. Hari ini Zaid duduk di depan Ustaz. Zaid pun jawab, "Baik, jam berapa?" Yang terletak telah terjel. Maklum. Al-yawma dorf zaman nasab yang menjelaskan waktu perbuatan Zaid ini itu. Jadi maf'ul fi. Amama ustadi di depan ustaz. Mana dorf makan nasab yang menjelaskan tempat perbuatan. Ini tempatnya saya tutup. Aman. Makbul fi. Let. bisa. Terus yang kedua, pembagian maful bayt. Tempat makan beres, ya gampang. Yang penting tahu doa sama doa maka ini yang paling penting. Pembagian makhluk face, alinya makhluk face terbagi menjadi dua. A ضرب الزمان ضرب الزمان يعني ما فلفي يأخ بسنطق ضرب الزمان di antara bentuk dhorof zaman sebagai berikut.